kembali pulang ke pangkuan ibundaku sayang. Terasa betapa hatiku akan bunga yang indah ayu. Hasratku menjelma terbang malam menjelang kasihku. Kembali pulang ke pangkuan ibundaku sayang. Terasa betapa hatiku akan bunga yang indah ayu. Hasratku ingin segera menjelma terbang malam.